Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alah ats-tsaniyah. Kita lanjutkan masih dalam bab yang ketiga terkait larangan-larangan ihram dan fidyah. Kita masuk pada masalah yang kedua setelah mu'alif para pengarang menyebutkan masalah yang pertama tentang larangan-larangan bagi orang yang muhrim. Maka beliau melanjutkan permasalahan berikutnya terkait fidyatul mahdhurat, tebusan bagi orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Fidyah yakni tebusan. Tebusan yang harus ditebus oleh orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram yang telah disebutkan di permasalahan sebelumnya. Qalu binisbati li halqi syar' binisbati li halqi syari wa taqlimil adhafiri wa libsil makhiti wat tibi. Tebusan larangan-larangan ihram ada beberapa macam. Maka barang siapa yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram, itu ada dendanya. Dan masing-masing beda. Macam-macam denda itunya dan tebusannya berbeda. Adapun terkait halqus syar, mencukur rambut, memotong rambut, wa taqlimul adhafir, memotong kuku, wa libs al-makhit, mengenakan pakaian yang berjahit, wa tib, mengenakan parfum, wangian, wa taghtiyatur ra's, menutup kepala dengan kain atau yang dengan sesuatu yang menempel pada kepala secara langsung, wal imna binadratin, keluarnya mani karena melihat sesuatu, wal mubasyarah bighairi inzalil mani, bercumbu tanpa sampai keluarnya mani. Di sini Syekh menyebutkan beberapa bentuk larangan-larangan ihram yang telah kita pelajari. Dan ini belum semuanya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama terkait larangan mencukur rambut. Sehingga jika ada orang yang mencukur rambut, maka dia harus menebus. Demikian juga memotong kuku, mengenakan pakaian yang berjahit, mengenakan wangian, dan seterusnya yang beliau sebutkan di sini. Al-fidyatu fiha 'ala at-takhyir baina asnafin thalathah. Jika dia melanggar dan melakukan salah satu larangan tersebut, maka tebusannya al-fidyah fiha, tebusannya adalah 'ala at-takhyir. Dia harus memilih salah satu dari tiga jenis tebusan berikut. Dia harus memilih salah satu dari tiga jenis tebusan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, siyamu thalathati ayyam, berpuasa sebanyak 3 hari. Yang kedua, aw it'amu sittati masakin, tebusan yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Setiap 1 orang miskin, setengah sa. Kalau zakat fitrah itu 1 sa, sehingga setengahnya. Yang ketiga, au dzabhu syah, atau tebusan yang ketiga, menyembelih kambing baik itu kambing jantan, kambing betina, kambing kacang maupun kambing atau domba. Kambing yang memenuhi syaratnya, yakni genap setahun. Kambing yang telah genap berusia setahun. Inilah tiga jenis tebusan yang harus dia pilih. Dan tidak harus urut. Tapi boleh dia memilih apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Ima dia memilih berpuasa 3 hari. Atau memberi makan 6 orang miskin, setiap 1 orang miskin 1/2 sha'. Atau yang ketiga, menyembelih kambing. Ini terkait tebusan bagi orang yang mencukur rambut, potong kuku, mengenakan pakaian yang berjahit, memakai parfum, menutup kepala dengan sesuatu yang melekat dengan kepala, keluarnya mani karena melihat, wal mubasyarah bi ghairi inzal, dan berjumpa tanpa sampai keluar. Maka tebusannya ada 3 macam. Dia memilih salah satunya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum itu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait permasalahan ini. Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Allah berfirman tentang orang yang mencukur rambut disebabkan ada gangguan. Kata Allah, faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit, aw bihi adham min ra'sih, atau ada gangguan di kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, fa fidyah, maka dia harus menebus perbuatan tersebut, perbuatan melanggarnya dia ini. Fafidyatun min siyam, dengan berpuasa, au sadaqah, atau dia sadaqah, au nusuk, atau dia menyembelih. Kemudian dijelaskan dalam hadis, yang dimaksud dengan berpuasa adalah berpuasa 3 hari, yang dimaksud sadaqah yaitu memberi makan 6 orang miskin, dan yang dimaksud dengan menyembelih adalah menyembelih 1 ekor kambing sebagai tebusan orang yang mencukur rambutnya di saat dia mahrim. Adapun dalil dari hadis, maka sabda Rasul alaihi salatu wassalam li Ka'b bin Ujrah kepada sahabah Ka'b bin Ujrah, hina adahu hawa murasihi, saat kutu di kepala beliau mengganggu beliau, saat kutu di kepalanya mengganggu beliau dalam keadaan beliau masih dalam ihram, dan beliau banyak kutunya sehingga mengganggu. Rambutnya belum dicukur dalam keadaan dia terganggu di saat ihramnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ihliq ra'sak, potonglah rambutmu, cukurlah rambutmu, wasum thalathata ayyam, kemudian berpuasalah kamu 3 hari, aw at'im sittata masakin, atau berilah makan 6 orang miskin, awin suk syatan, atau kalau tidak, sembelih 1 ekor kambing. Di sini Nabi SAW memerintahkan, bahkan mengizinkan untuk Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambutnya. Padahal mencukur rambut perkara yang terlarang di saat seseorang sedang ihram, di saat seseorang masih dalam ihram. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, dan jangan kalian cukur rambut kalian sampai sesembelihan itu telah, hadyu itu telah disembelih pada tempatnya. Ini sampai halal, tidak boleh. Tapi di sini Rasul mengizinkan sahabat Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambut kepalanya, namun Rasul juga memerintahkan dia untuk menebus perbuatannya itu dengan 3 jenis tebusan. Berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. Berpuasa 3 hari ini tidak disyaratkan harus di Makkah atau di saat dia masih ihram. Boleh kapan saja, walaupun dia melakukannya itu di saat dia telah kembali ke kampungnya, tidak masalah. Dan tidak dipersyaratkan harus dilaksanakan di saat masih ihram atau di Makkah. Demikian juga puasa 3 hari ini tidak dipersyaratkan harus berurutan. Tidak ada syaratnya harus berurutan, dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam mengitlakkan dan tidak mengqaid, mengharuskan dengan kata berurutan. Jadi selama perintah itu secara mutlak, maka tidak bisa kita mengkhususkan. Jadi sesuai yang diitlakkan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga tidak harus adanya berurutan hari pertama, hari kedua bersambung, dan hari yang ketiga. Tidak. Tapi itu tentunya lebih afdal, karena lebih selamat seseorang daripada zimmah, beban yang ada pada pundaknya. Jika dia segera melaksanakannya, maka itu lebih baik, tapi tidak syarat. Aw it'amu sittati masakin, memberi makan. Pilihan yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa takaran satu porsi untuk orang miskin adalah setengah sha'. Setengah sha'. Satu sha' adalah 4 satu sha'. 4 mud, 4 genggaman kedua tangan orang dewasa, sehingga setengah sha', yaitu setengahnya 2 mud. Demikian pula memberi makan ini tidak dipersyaratkan harus di Makkah. Tidak dipersyaratkan harus di Makkah. Bahkan dia memberi makannya di tempat, di kampungnya, atau di luar Masjidil Haram, di luar Makkah, boleh. Yang ketiga adalah menyembelih hewan satu seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan yang dimaksud kambing di sini, kata beliau, yaitu semua yang apa yang menjadi sah untuk kurban, maka itu sah juga untuk dijadikan sebagai tebusan, sehingga tidak harus kambing. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan dalam Syahrul Mumti' bahwa semua yang sah dalam udhiyah untuk kurban itu sah juga di saat untuk menyembelih atau sebagai tebusan, sehingga boleh berupa kambing atau sapi atau unta, atau 1/7 sapi, 1/7 unta, tidak mengapa. Dan menyembelih kambing di sini, menyembelih hewan kurban sebagai tebusannya di sini, ini harus disembelih di haram, harus disembelih di tempatnya dan dibagikan kepada orang fakir di haram Makkah. Tayyib waqisat, kemudian beliau melanjutkan, waqisat alaihi baqiyatul af'al. Jadi dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan Ka'ab untuk mencukur rambutnya dan memerintahkannya untuk menebus hal itu dengan beberapa tebusan, 3 perkara tadi. Salah satu dari 3 perkara tadi. Maka kata Syekh, waqisat, dan dikiaskan larangan-larangan yang lain yang telah disebutkan tadi, jika dilanggar dikiaskan dengan tebusannya mencukur rambut. Dikiaskan dengan tebusannya mencukur rambut. Jadi yang ada dalilnya secara jelas, yaitu hanya mencukur rambut. Mencukur rambut itu ada dalilnya. Jika seorang mencukur rambut, maka dia harus menebus. Ada pun memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai wangian dan seterusnya, dari yang telah disebutkan oleh beliau tadi, itu tidak ada dalil yang jelas. Tetapi itu dikiaskan. Dikiaskan seperti orang yang mencukur rambut. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa hal-hal tersebut selama tidak ada dalilnya, maka tidak ada denda, maka tidak ada tebusan. Tetapi pendapat yang lebih dekat Allah alam, yaitu pendapat jumhur di sini, bahwa semua ini bisa dikiaskan dengan mencukur rambut. Dikarenakan jika ini dibebaskan, yakni seseorang tidak harus menebus kecuali dengan mencukur rambut saja, maka tentunya di sana orang akan bermudah-mudahan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. sehingga perbuatan yang lain itu dikiaskan seperti mencukur rambut harus menebus dengan salah satu dari tiga macam tebusan. Li'annaha muharramatun bil ihram, karena perkara-perkara tadi haram disebabkan dia dalam ihram, masih dalam kondisi ihram. Wala tufsid hajjuhu, tetapi tidak merusak hajinya. Orang yang melanggar larangan tersebut tidak rusak hajinya, tidak rusak hajinya. Hanya saja dia harus menebus. Hanya saja dia harus menebusnya dikarenakan dia telah melanggar apa yang diharamkan. Tapi itu terkait rambut, mencukur rambut, potong kuku, libsul makhid, memakai wangian, memakai penutup kepala, dan keluarnya mani tanpa karena melihat, memandang, penubasyarah berjumbu tanpa keluarnya mani. Maka fidyahnya adalah salah satu dari tiga macam ini. Dia memilih salah satu. Qala wa amma bin nisbati li qatli shayd. Adapun terkait jenis larangan membunuh as-shayd, larangan membunuh hewan binatang buruan, maka jika ada orang yang melanggar dan dia membunuh hewan buruan di saat dia ihram, maka tebusannya adalah fayukhayyar. Tebusannya dia diberi pilihan. Qatilus saydi baina dhabhil mithli minan na'am. Orang yang melanggar dengan memburu dan membunuh hewan buruan di saat dia ihram, maka tebusannya diberi pilihan antara dia menyembelih hewan ternak yang seimbang dengannya, yang sepadan dengannya. Dia menyembelih hewan ternak yang sepadan dan seimbang dengannya. Atau sebelum itu, kita harus tahu apa itu shayd. Apa itu hewan buruan yang diharamkan bagi orang yang muhrim untuk memburu hewan tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan shayd, hewan buruan itu, yang terpenuhi padanya tiga syarat. Hewan buruan yang tidak boleh dibunuh oleh orang muhrim itu adalah hewan buruan yang terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dimakan. Secara asal dia adalah hewan yang halal, mubah. Jika dia dibunuh, disembelih, maka halal darahnya, maka halal dagingnya untuk dimakan. Sehingga jika hewan buruan yang diburu itu adalah hewan yang haram dan tidak boleh dimakan, maka ini tidak dilarang. Maka ini bukan termasuk hewan buruan yang dilarang bagi orang muhrim untuk memburunya. Jadi shayd, hewan buruan yang dilarang itu harus terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama adalah hewan tersebut hewan yang halal. Yang kedua, hewan itu atau hewan tersebut ayyakuna la malika lahu, atau orang itu bukanlah pemilik hewan ini. Orang itu bukan sebagai pemiliknya. Orang itu bukan sebagai pemiliknya. Jadi yang pertama dia shayd, hewan buruan disebut hewan buruan yang tidak boleh diburu oleh orang muhrim. Jadi yang pertama harus hewan yang mubah, dan yang kedua orang itu bukanlah pemiliknya. Sehingga misalnya ada seseorang sebelum ihram memburu hewan buruan, rusa atau hewan buruan yang lain, dia buru, dia tangkap, kemudian dia taruh di rumahnya, dia letakkan, disimpan sama dia di suatu tempat, kemudian dia masuk ke dalam ihram, apakah boleh bagi dia menyembelih hewan buruan yang dia buru sebelum dia ihram? Jawabannya boleh, walaupun itu hewan buruan, tapi itu milik dia. Jadi yang kedua, hewan buruan tersebut bukan milik dia. Sehingga jika ada hewan buruan yang sudah dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh dia sebelum ihram, kemudian dia sembelih hewan buruan tersebut di saat dia ihram, maka ini tidak termasuk menyembelih hewan buruan. buruan. Yang ketiga, hewan buruan tersebut adalah hewan yang liar, mutawahish, liar, tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Berbeda antara yang kedua dan ketiga. Yang ketiga harus liar, sehingga jika ada hewan yang dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh manusia, dan dia tidak liar, dan dia tidak liar, maka ini bukan hewan buruan, maka ini bukan hewan buruan. Seandainya hewan yang dimiliki oleh orang tersebut lari, kabur, kemudian kita tangkap, tidak mengapa. Boleh kita menangkapnya, mengejarnya dan menangkapnya, karena itu bukan hewan buruan. Sehingga dipersyaratkan dalam hewan buruan harus liar, tidak ada pemiliknya. Jadi, inilah yang dikatakan dengan hewan buruan yang diharamkan untuk diburu oleh orang yang mahram dan disembelih atau dibunuh oleh orang yang mahram. Maka jika terkumpul tiga syarat pada hewan buruan tersebut, maka orang yang mahram tidak boleh memburunya dan tidak boleh pula membunuhnya. Itu yang pertama, harus halal, sehingga hewan yang haram tidak termasuk hewan buruan. Yang kedua, dia bukanlah pemiliknya. Dan yang ketiga, hewan tersebut adalah hewan yang liar. Inilah yang dimaksud dengan as-sayd. Maka siapa yang membunuh sayd dalam keadaan dia ihram, fayukhayyar, maka dia diberi pilihan. Dalam dia harus menebus. Apa itu tebusannya? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, qatilus sayd baina dzabhil mithli minan na'am. Pilihan yang pertama, tebusan bagi dia yang pertama adalah orang tersebut diberi pilihan untuk menyembelih hewan ternak yang seimbang dan sepadan dengannya. Hewan ternak, apa itu hewan ternak? Hewan ternak adalah kambing, unta, sapi. Jadi kita mendengar kata istilah enam, berarti itu kambing, unta, atau sapi. Kambing, sapi, atau unta. Apa maksudnya di sini? Seseorang disuruh. Pilihan yang pertama adalah dia menyembelih hewan yang seimbang dan sepadan. Al-mithl. Dzabhil mithl. Baina dzabhil mithl. Yang dimaksud dengan al-mithl di sini serupa. Yang sepadan, yang mirip. Ciptaannya, bentuknya mirip. Hampir mirip. Ada kesamaan. Jadi misalnya dia memburu hewan buruan. Misalnya burung unta, burung unta disamakan dengan salah satu dari hewan ternak tadi. Ini mirip apa ini? Burung unta mirip dengan unta, mirip dengan unta. Panjang lehernya. Berarti tebusannya dia adalah menyembelih unta. Tebusannya dia menyembelih unta, bukan menyembelih burung unta. Tetapi al-mithl yang serupa dari hewan ternak. Tebusannya dia harus menyembelih hewan binatang ternak yang serupa dengan hewan buruan. Jadi hewan buruannya tidak boleh disembelih. Bahkan tidak boleh dimakan jika dia membunuhnya. Karena binatang hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang muhrim itu statusnya seperti bangkai. Tidak boleh dimakan bagi orang yang muhrim maupun orang yang bukan muhrim. Tetapi tebusannya yang pertama dia mencari hewan ternak yang seimbang dan sepadan, mirip dengannya. Kemudian menyembelih hewan tersebut sebagai gantinya. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tentang ukuran sepadan dan semisal antara hewan ternak dengan hewan buruan yang diburu tersebut, bagaimana caranya kita mengetahui ukurannya? Dijawab oleh para ulama, diketahui al-mithl, hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan itu dengan dua cara. Jadi maksudnya, seseorang misalnya dia memburu hewan buruan, maka dia harus menebus, yang pertama dia, pilihan yang pertama dia mencari hewan yang sepadan, yang mirip. Tentunya mirip dengan hewan yang dia buru. Dan dia menyembelih hewan yang mirip tersebut sebagai tebusannya. caranya gimana kita bisa memiripkan dan menjadikan bahwa ini sapi mirip dengan ini, kambing mirip dengan ini. Bagaimana caranya kita memiripkan dan membuat hewan ini sepadan dengan hewan yang diburu tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, dengan apa yang telah dihukumi oleh dan diputuskan, apa yang telah diputuskan oleh para sahabah dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Jadi dahulu di masa sahabah dan di masa tabi'in telah terjadi peristiwa seperti ini dan mereka memutuskan bahwa hewan ini tebusannya adalah ini, hewan ini tebusannya adalah ini, karena ini sepadan dengannya. Maka semua hewan yang sudah diputuskan tebusannya oleh para sahabat dan para tabi'in, kita kembalikan itu kepada mereka. Kita putuskan hukumnya sebagaimana keputusan mereka. Dikarenakan mereka adalah orang yang adil, orang yang dipercaya dan orang yang adil. Ini cara yang pertama. Yaitu apa yang telah diputuskan oleh para sahabat dan para tabi'in, maka kita memutuskan sama dengan keputusan mereka bahwa hewan ini sepadannya adalah dari binatang ternak ini. Contohnya seperti an-na'amah, hewan buruan. An-na'amah yaitu burung unta, tebusannya adalah badanah, unta. Fitha'ur, dan juga yang tabi dari para sahabah adalah al-tha'ur, yaitu banteng, atau al-himar al-wahsyi, demikian juga keledai liar, tebusannya adalah sapi. Al-ghazal, anazah, kemudian rusa, tebusannya adalah kambing betina. Fafidhob wal-arnab, jadi. Dan dalam biawak, hewan buruan yang berbentuk biawak dan kelinci, tebusannya adalah anak kambing yang masih muda. Tebusannya anak kambing yang masih muda. Fafil hamamah, dan pada burung yang seperti burung merpati, burung yang boleh dimakan, jika itu adalah hewan buruannya berupa burung yang terbang dan boleh dimakan, maka tebusannya adalah domba. Maka tebusannya adalah kambing atau domba. Inilah yang telah tabi dari yang dan diputuskan oleh para sahabat dan tabi'in rahimahumullah. Maka dikembalikan apa yang telah diputuskan ini kepada mereka. Dikembalikan permasalahan ini kepada mereka. Sehingga jika orang memburu banteng atau keledai liar, tebusannya adalah sapi. Rusa, tebusannya kambing betina. Dan seterusnya. Jika telah tetap keputusan ini oleh para sahabat, maka kita mengikuti mereka. Adapun cara yang kedua dengannya kita mengetahui ukuran al-mithal, ukuran hewan binatang ternak yang sepadan dengan hewan buruan. Yang kedua adalah dengan kembali atau malam yahkum bih, yaitu apa-apa yang tidak dihukumi. Jadi yang pertama tadi telah dihukumi oleh para sahabat dan para tabi'in, maka kita kembali kepada hukum mereka dan keputusan mereka. Adapun yang kedua, cara yang kedua yang dengannya kita tahu ukuran al-mithal tersebut, yaitu dengan dikembalikan keputusannya kepada dua orang adil. Dua orang yang adil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita baca nanti. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ. Yang diputuskan hewan ternak yang sepadan tersebut oleh dua orang adil di antara kalian. Dua orang yang adil di antara kalian. Sehingga dipersyaratkan dua orang tersebut adalah orang yang adil. Sehingga dikembalikan kepada dia. Misalnya tidak ada hewan ini, tidak ada contohnya di zaman sahabat dan tabi'in. Sehingga bagaimana kita, apakah dia sepadan dengan hewan yang seperti apa? Ini dikembalikan kepada dua orang yang adil. Diputuskan oleh mereka berdua. Dan orang yang adil yang dimaksud di sini adalah orang yang terkumpul padanya tiga perkara. Orang yang adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama dia adil. Yang kedua dia adalah orang yang khibrah, dzu khibrah. punya pengetahuan tentang binatang, punya pengetahuan, orang yang tahu tentang keadaan binatang, dan yang ketiga orang yang berilmu, dan yang ketiga adalah orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud dengan orang yang adil. Tapi kembali kepada pembahasan kita, jadi orang yang membunuh hewan buruan, tebusannya ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu dia menyembelih hewan ternak yang seimbang dan sepadan dengan hewan buruan, yang mana itu diputuskan oleh orang yang adil atau mengikuti keputusan para sahabat jika telah ada keputusannya, atau jika belum ada maka diputuskan oleh dua orang yang adil. Tebusan yang berikutnya atau pilihan tebusan yang kedua adalah au atau taqwimul mithli bimahallit talaf. Taqwimul mithl, menghitung harga al-mithl. Al-mithl itu apa? Al-mithl yaitu hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan. Karena singkat, hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan itu kita sebut dengan al-mithl. Jadi al-mithl yaitu hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan itu dihitung harganya berapa? Wa yashtari bi qimatihi ta'aman atau bi mahalli talaf, di tempat dia membunuhnya. Yani di tempat dia membunuhnya, misalnya dia berada di Makkah, dia memburu di Makkah. Maka al-mithalnya itu harganya berapa di Makkah? Berapa di Makkah di tempat tersebut? Harga di tempat tersebut berapa? Harga mithal, harga hewan binatang ternak yang sepadan tadi, bukan hewan buruan ya, bukan hewan buruan. Yang dikasih harga adalah hewan ternaknya yang sepadan. Itu yang diberi harga, dihitung harganya seharga yang di tempat tersebut, seharga jual di tempat tersebut. Wa yashtari bi qimatihi ta'aman. Kemudian dengan harga itu dia membelanjakan ta'aman, makanan. Yujzi'u fil fitrah. Kesimpulannya dia membelanjakan makanan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah dia menghitung harganya, harga mithal. Jika dia tidak mau menyembelih, tidak bisa menyembelih, atau tidak ada hewan yang serupa dengannya, atau dia memilih yang kedua. Tidak harus yang pertama, bebas dia memilih yang keberapa saja boleh. Tebusannya yang kedua adalah dia memilih untuk menghitung harga mithal tadi, kemudian membelanjakan dengan harga tersebut makanan yang dibagikan kepada orang-orang miskin. Yashtari bi ta'amihi bi qimatihi ta'aman yujzi'u fil fitrah, makanan yang sah untuk dikeluarkan pada zakat fitrah. Fayut'im kulla miskin mudda dubur, kemudian memberikan makan setiap satu orang miskin satu mud bur gandum, atau nisfu sa'in min ghairi, atau setengah sa' selain gandum, seperti kurma atau syair, yaitu seperti sejenis gandum juga. Pilihan yang kedua yaitu dia menghitung harganya, kemudian dia membelanjakan dengan harga tersebut makanan dan dibagikan kepada orang miskin. Berapa takaran satu orang miskin? Takaran satu orang miskin adalah setengah sok. Takaran untuk satu orang miskin setengah sok. Misalnya, harga kambing 20 ribu real atau berapa? Oh, anggap di Indonesia 2 juta. Harga kambing 2 juta. 2 juta diberikan makanan dapat 20 sok misalnya. Dapat 20 sok. Maka 20 sok ini setengahnya, setiap setengah sok dibagikan kepada satu orang fakir miskin. Jadi semua total fakir miskin yang mendapat makanan tersebut adalah 40 orang. Kalau 20 sa itu atau 2 juta berarti 20 sa, anggaplah 20 sa berarti setengah sa setiap satu orang miskin 40 orang. Ini pilihan yang kedua. Jika dia tidak mau menyembelih hewan yang sepadan, maka dia menghargai hewan yang sepadan dan dia membelanjakan makanan dan diberikan kepada orang miskin sebesar setengah sok setiap satu orang miskin. Pilihan yang ketiga, au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman. Atau pilihan yang ketiga adalah berpuasa sejumlah orang miskin yang diberi makan. Berpuasa sejumlah orang miskin yang diberi makan. Sehingga di sini maksudnya, berapa hari dia berpuasa? Berpuasa sejumlah orang miskin yang diberi makan. Setiap satu orang miskin berarti satu hari puasa. Misalnya contohnya tadi, satu kambing harga 2 juta. Berarti 2 juta dibeli makanan, jadinya ada 20 sa. Kalau satu orang fakir dapat setengah sa, berarti ada 40 orang. Berarti dia setiap satu orang itu adalah satu hari puasa dia. Dia harus berpuasa sebanyak 40 hari. Seperti ini maksudnya. Aw yasuman yatami kulli miskinin yauman, atau dia berpuasa sejumlah atau di setiap satu orang miskin satu hari. Dia berpuasa di setiap satu orang miskin satu hari. Yaitu setelah harganya tadi, harga mithal itu dibagikan, kemudian hasilnya berapa orang miskin yang dapat makanan saat itu, maka di sejumlah orang miskin itu dia berpuasa. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah liqaulihi ta'ala wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang bunuh di antara kalian hewan buruan dengan sengaja, berarti keluar orang yang tidak sengaja, yang sengaja melakukannya, fajaza', maka dendanya mithlu ma qatala minan na'am, hewan ternak yang sepadan dengannya. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang diputuskan oleh dua orang adil di antara kalian, Para sahabat dan para tabi'in adalah orang-orang yang adil. Sehingga apa yang diputuskan para sahabat dan apa yang diputuskan oleh para tabi'in, itulah keputusan yang adil. Kita kembalikan kepada mereka. Tetapi jika tidak ada keputusan mereka, maka kita ambil orang yang adil dua di antara kita, dan dikembalikan keputusannya kepada dua orang tersebut. Hadi yang baligh al-Ka'bah, sebagai hadi untuk dibawa ke Ka'bah. Sehingga sesembelihan tersebut, jika seseorang itu memilih pilihan yang pertama, dia menyembelih hewan yang sepadan dengannya, dagingnya itu harus dibagikan di Makkah dan tidak boleh dibawa pulang, atau dia menyembelihnya di luar Makkah. Jadi harus dibagikan kepada orang fakir di Makkah. Hadiyan baligh al-Ka'bah, karena Allah mengatakan sebagai hadi, sebagai kurban untuk dibawa ke Ka'bah. Ini yani untuk dibagikan di orang-orang penduduk Makkah. Au kafaratun ta'amu masakin. Itu pilihan yang pertama. Kemudian Allah mengatakan, atau jika tidak, pilihan yang kedua adalah kafarah. Tebusannya adalah ta'amu masakin. Ta'amu masakin, memberi makan. Au maksudnya memberi makan orang miskin, yakni dia dihitung harga mithal tadi, harga hewan yang sepadan itu dihitung, kemudian diberi makan untuk orang miskin. Atau yang ketiga, au adlu dzalika siyaman, atau berpuasa seimbang dengan jumlah orang miskin di tiap harinya, sebagaimana telah kita bahas tadi. Itulah yang dimaksud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. طيب قال وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل Adapun terkait larangan, jadi telah kita bahas dua jenis larangan dan dua jenis tebusannya. Yang pertama yaitu jenis tebusan yang berbentuk tiga pilihan, puasa tiga hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih hewan ternak. Dan yang kedua adalah terkait dengan membunuh hewan buruan. Maka ini lebih besar tebusannya, yaitu hewan yang sepadan atau rincian yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga terkait wa amma bin nisbatil wat'a, adapun terkait dengan berhubungan suami istri fil hajj, dalam di saat dia masih muhrim, di saat haji, qabla tahallul, sebelum tahallul. Yani sebelum tahallul pertama. Apa itu tahallul? Kapan tahallul pertama? Tahallul pertama terjadi setelah seseorang melempar jumrah Aqabah, setelah seseorang melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10. Sehingga jika ada orang yang menghubungi keluarganya sebelum dia melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, maka dia telah melanggar pelanggaran yang sangat besar. Fa inzalul mani bimubasyarah, demikian pula dikiaskan para ulama, mengeluarkan mani bimubasyarah karena bercumbu, au istimna, atau mengeluarkannya dengan sengaja, au takbil, atau mencium, au lams bisyahwah, meraba dengan syahwat sampai keluar, au tikrarun nazar, atau terus-menerus dalam melihat. Fa innahu yufsidul hajj, maka ini semua merusak haji dia. Hajinya rusak. Haji dia rusak. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang menghubungi keluarganya sebelum tahallul, hajinya rusak. Hatta wa in kana al-mujami'u sahiyan aw jahilan aw makruhan. Di sini Syekh mengatakan, walaupun orang yang menggauli keluarganya itu sahiyan, salah, atau jahil, tidak tahu atau terpaksa. Karena lupa atau karena tidak tahu atau karena terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat yang benar, pendapat yang rajih, dan pendapat yang dikuatkan dengan dalil bahwa tidak rusak hajinya jika itu terjadi dikarenakan salah atau dikarenakan lupa atau dikarenakan terpaksa. Sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Berbeda antara orang yang melakukan perbuatan dosa dengan sengaja dengan orang yang tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja jika melakukan perbuatan dosa, jika itu terkait dengan hak Allah, maka tidak ada apa-apa. Seakan-akan dia tidak melakukannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, seorang menghubungi keluarganya, lupa dia kalau dia ihram, kalau dia masih dalam ihram. Lupa, tidak tahu atau tidak tahu hukumnya. Maka di sini tidak rusak hajinya, tidak rusak hajinya. Karena Allah mengatakan, "Na'am." Allah menjawab ayat tersebut, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, doa orang yang beriman. Maka Allah menjawab, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Sehingga pendapat yang sahih adalah pendapat Syekhul Islam dan juga pendapat para muhaqqiqin min ahli ilm, bahwa jika seorang melakukan larangan-larangan ihram seluruhnya, semua larangan ihram jika dia lakukan salah satu larangan ihram karena lupa atau karena terpaksa atau karena salah, maka tidak terkena hukum apa-apa dan tetap sah haji dia, seakan-akan dia tidak melanggar satupun pelanggaran tersebut. Wajibu fi dzalika badanah, kemudian tebusannya adalah badanah, menyembelih unta, wa qada'ul hajji wa taubah, dan mengganti haji di tahun depan dan harus bertaubat. Sebagaimana telah kita bahas, konsekuensi orang yang berhubungan sebelum tahallul pertama, baik pada haji atau umrah atau pada haji. Jika itu terjadi pada haji, pada ibadah haji, maka konsekuensinya yang pertama dia, ada 5 konsekuensi. Yang pertama dia berdosa, yang kedua dia harus menebus dengan menyembelih seekor unta, yang ketiga rusaknya haji dia, yang keempat dia harus melanjutkan, tidak boleh berhenti. Tidak boleh karena rusak kemudian berhenti. Tidak, dia harus melanjutkan, menyelesaikan ibadah hajinya. Dan yang kelima, harus mengulang di tahun depan. Hajinya tidak sah dan dia harus mengulang lagi di tahun depan. Sehingga hubungan sebelum tahallul pertama sebelum melempar jumrah Aqabah itu adalah perkara yang terbesar dalam larangan-larangan haji, merusak hajinya jika itu dilakukan dengan sengaja. Dan dia harus haji lagi di tahun depan atau di tahun berikutnya. Ini jika terjadi pada haji. Dan pada umrah, apa bedanya? Nah, di saat umrah juga tidak boleh seorang berhubungan sebelum tahallul pertama. Jika itu terjadi saat umrah, maka yang pertama dia berdosa, konsekuensinya dia berdosa, dan yang kedua diganti. Menyembelih unta itu diganti kepada menyembelih kambing. Menyembelih kambing jika itu pada umrah. Dikarenakan umrah tersebut bukan haji. Umrah adalah haji kecil di bawah tingkatan haji besar. Sehingga para ulama memfatwakan menyembelih kambing. Dan dia harus melanjutkan umrahnya. Kemudian dia di tahun depan harus mengulangi. Dan rusak umrah dia. Umrahnya rusak. Sama haji umrah, sama merusak haji dan umrah dia. Jika itu terjadi pada haji, maka haji rusak. Jika itu terjadi pada umrah, maka umrahnya rusak dan harus mengulanginya di tahun berikutnya. Ini jika sengaja. Ini jika sengaja. Wa amma ba'da tahallulil awal. Adapun jika hubungan itu terjadi setelah tahallul pertama. Jadi tahallul adalah dua kali. Tahallul adalah dua kali. Yang pertama, di saat melempar setelah selesai melempar jumrah. Dan yang kedua, setelah tawaf. Setelah selesai tawaf. Jadi habis melempar jumrah, dia mencukur rambut, menyembelih, kemudian menyembelih hadyu, kemudian dia tawaf dan sa'i. Jika telah tawaf dan sa'i, maka dengan itu dia selesai dan tahallul kedua. Sudah halal bagi dia seluruh segala sesuatu. Nah, jika ada orang yang berhubungan setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua. Setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua. Apa hukumnya? Ini masih melanggar dia. Masih belum sempurna tahallulnya, dia masih melanggar. Tetapi fa'innahu la yufsid hajjuhu. Tetapi tidak rusak, hajinya tidak sampai rusak. Wa yajibu fi dzalika syah. Dan tebusannya dia harus menebus seekor kambing. Tebusannya adalah menebus seekor kambing. Jika hubungan itu terjadi setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua. Dan jika hubungan itu terjadi setelah tahallul kedua, tidak masalah. Tidak masalah, karena setelah tahallul kedua, seseorang sudah bebas. Apa yang diharamkan di saat ihram, sudah halal bagi dia setelah tahallul kedua. Tapi tahallul pertama belum sempurna. Tetap masih dalam ihram. Sampai dia tahallul kedua. Jadi ini terkait orang yang menghubungi keluarganya. Itulah terkait tiga macam yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.